الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا وبعد فكتاب لنجدكن مراجعة كتاب terakhir وبعد أين sekarang ya وبعد أن ها يا وبعد أن تعيب مع النهر تكب كمثل أما أنت ضرا فاقترب يا تورمان siapa gilirannya sekarang Bismillah. وبعد أن تعيض ما أنهرت فيه كمثل أما أنت بر فاقترب وبعد ظرف متعلق بقوله ارتكب الآتي وهو مضاف أن قصد لفظه مضاف إليه تعويض مبتدأ وهو مضاف ما قصد لفظه مضاف إليه ارتكب فعل ماضي مبني للمجهول فعل ماضي هذا فعل ماضي فعل ماضي فعل ماض مبني للمجهول ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى تعويض والجملة من ارتكب ونائب فاعله في محل رفع خبر المبتدأ كمثل كاف الزائدة مثل خبر لمبتدأ محذوف أما أن المصدرية المدغمة فيما الزائدة المعوض عنها المعوض عنها عن المعوض بها عن كان المحذوفة برون أما أنت اسم كان المحذوفة برون خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره خبر كان المحذوفة فاقترب لتعليل اقترب فعل أمر وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت قال الشارح rahimahullahu taala. Atas filmnya tadi amma apa i'rabnya al masdariyah al mudghamah fi ma al zaidah al muawwadu biha an kana al mahdhufah ya wasil lanjutkan madza qala al syarih si qala al syarih dzakara fi hadzal bait anna kana tuhdafu بعد أن المصدرية ويؤوض عنها ما ويبقى اسمها وخبرها نحو أما أنت بر فاقترب الأصل أما كنت بر أن كنت بر فاقترب فحذفت كان فانفصل الضمير المتصل بها وهو التاء فصار أن أنت بر ثم يعوض عنها بما yeah. Fasara an ma anta baron ya summa utiya bima summa udghimatin nun fil mim fasara amma anta baron faqtarib wa mithluhu qawlu syair أبا خراشة ذا نفر أما أنت Aba khurashata amma anta za nafarin fa inna qaumi lam ta'kulhum ad-dabu'u fa an al-masdariyah fa huna an al-masdariyah al-mudghamah al-mu'awwadu anha bima An al-masdariyah An al-masdariyah Al-mudghamah Maknya Zaidah Ma Zaidah Ditambahkan untuk Zidat li Zidat Zidat iwadun an kana Zidat iwadun an kana An kana An kana al-mahzufah Za Anta ismun kana mahdhufah ismu kana ismu kana mahdhufah al mahdhufah za nafarin khabaruha wala yajuzul jam' wala yajuzul jam'u bainama wa kana likauni kana iwadun anha Likauni kana iwadun. Iwadnya mana? Aina iwad? Aina al-mu'awad? Al-mu'awad kana kan? Iwadnya ma. Lianna kana qad uwibu anha bi ma. Lianna kana qad uwibu bi ma. Anha bi Lianna kana qad uwida anha bima Aw lianna ma iwadun an kana wa la yajuzu jam'u al-jam' baina iwad wal mu'awwad Ya Wa la yusma' min lisanil arab tuh حذف كان ويعوض عنها بما مع بقص بها وخبرها نحو إلا إذا كان اسمها ضمير مخاطب إلا إذا كان اسمها ضمير مخاطب كما مثل به المصنف kalau kama musil ya enggak usah disebutkan musannif ya kama musil walam yusma' min bihi sebutin enggak apa terus bihinya saja ya walam yusma' aydan min dhamiril mutakallim Nahu amma ana muntaliqan intalaqtu al aslu an kuntu muntaliqan wala ma'a adh-dhahir nahu amma zaidun zahiban intalaqtu wal qiyas jawazuhuma نحو أما زيد ذاهب. Ya jadi tidak didengar dari lisan orang Arab pembuangan kana kemudian digantikan dia dengan ma dan disisakan isimnya dan khabarnya kecuali kalau isimnya berupa bamir mukhatab itu yang didengar seperti contoh-contoh yang sudah kita lewatkan. Amma anta naron faqtarib juga syahid yang disebutkan tadi. Amma anta za nafar dibuang di sini apa? Kana. Ya, kemudian di situ isimnya berupa dhamir mukhatab. Itu yang dengar dhamir mukhatab. Ya. Adapun bersama dhamir mutakallim itu tidak didengar. Seperti amma ana mumtaliqan in talaqtu itu belum didengar, tidak didengar. Juga bersama isim dhahir tidak didengar meskipun secara kias ya boleh menurut kias saya saja tidak didengar. Ya, asal kita tidak mengiaskannya. Karena hukum asalnya lughah itu adalah sama'i. Ya. Lanjut. Wa min mudhari'in li kana munjazib tuhdhafu nunun wa huwa hadzal maltuzim. Yang penting faham ya. Enggak mesti dengan nasarab, yang penting antum faham secara maknanya juga enggak apa-apa. Intinya antum faham. Ya. Wa min mudhari'in li kana munjazib tuhdhafu nunun wa huwa hadzal maltuzim. Al-waw al-istiqlaf min jarah mudhari'in majrur wal-jar majrur muta'alliq bi tuhdhaf likana jar majrur muta'alliq mahdhufin sifat li mudhari' munjazim sifatun tsaniyah li mudhari' tuhdhafu fi'lun mudhari'un marfu'un wa lam yutarraf fihi fi'lun mudhari'un mughayyir sighah marfu'un wa yutarraf fihi adamma dhahir 'ala akhirih nunun naibul fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhamma dhahira ala akhirih wa huwa al-waw 'atifah huwa mamr mutasil mabni al-fath fi wahdi di sini istinafiyah ya dari maknanya kan baru wa huwa hadzun maltuzim dan itu adalah pembuangan yang tidak harus ya istinafiyah itu sebenarnya mubtada terus ya mungkin bisa juga atul jumlah-jumlah. Terus hadfun khabarun marfu'un wa nadhara fi dhamma dhahra ala akhirih ma nafiyah ultuzim fi'lun madin ghayr sighah mabniun ala al-fath wal fa'il damirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila hadf wa al-jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in sifat li hals ya maltuzim ya naib fa'ilnya huwa kembali kepada hadaf dan dia jumlah fi'liya sifat dari hadaf ya ya silakan jelaskan apabila fi'il yakunu dijazmkan maka menjadi lam yakun. Ya. Dan aslinya adalah yakunu. Akan tetapi penjazm menghilangkan dhammah pada nun sehingga bertemulah dua sukun antara waw dan nun. Oleh karena itu dibuanglah waw untuk menghindar dari pertemuan dua sukun. Dan menurut kias tidak dibuang setelah pembuangan ini. Iya, namun jadi karena mudhari'nya yakunu. Kalau dijazmkan maka menjadi aslinya yakun. Di situ ada pertemuan dua sukun, sukunnya ada pada wawu dan sukunnya ada pada nun, ya huruf ilah biasa dibuang. Sehingga jadilah lam yakun. Ya, kalau diperuntukkan untuk musanna maka dimunculkan lagi wawunya, yakuna yakunu. Karena tidak ada pertemuan dua sukun di situ. Ya. Secara kias setelah itu tidak boleh lagi ada pembuangan. Tapi ternyata bagaimana? Mereka membuangnya karena untuk meringankan karena penyakit dalam penggunaan. Iya. Dan ini terjadi sering pada ucapan mereka orang-orang Arab dalam nasarnya dan demikian pula dalam nabumnya. Adapun contoh dalam nasarnya sebagaimana ucapan mereka illam yaku lahmun fanafasyun. Iya. Innam yakun lahmun fanafasy. Adapun yang terdapat dalam nawamnya sebagaimana ucapan penyair alam aku jarakum wa yakunu baini wa bainakumul mawaddatu wal ikha'u. Iya, alam aku jarakum. Kemudian si bawah dan pengikutnya berpendapat bahwasanya ketika nun tersebut dibuang ketika tidak bertemu dengan huruf yang disukun setelahnya. Adapun ketika disukun ya, maka mempersyaratkan bolehnya pembuangan nun yaitu ketika apa? Setelahnya tidak disukun. Setelahnya berharokat bukan sukun. Kalau setelahnya sukun si bau tidak memperbolehkannya. Ya, terus dan ada di sana qiraah yang syad lam yakul ladzina kafaru dengan membuang nun pada yakun. Kemudian namun di sana ada yang membolehkan, yaitu Yunus bin Habib. Kedalilkan dengan ucapan penyair di dalam takul haja itu min himmatil fata falaysa bibughrin angka aqdur wa ta'imi. Ya, di antaranya juga tadi kira yang syad tadi kan, lawalam lam yakul ladzina kafaru. Lam yakul ladzina. Ya, terus kemudian apabila, jadi kalau setelah yakun yang majzum itu adalah yang berharokat, maka sepakat. Ya, boleh dibuang nunnya untuk takhfif. Ya, adapun kalau setelahnya sukun, maka Sibawi tidak memperbolehkannya. Adapun Yunus, gurunya Sibawi membolehkannya. Terus adapun ketika yang setelahnya berharokat, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama dhamir muttasil, yang kedua selainnya. Ya. Adapun ketika dhamir muttasil, maka mereka tidak membuangnya. Sebagaimana ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Umar radhiyallahu anhu. Ya, ini ittifaqan ya, enggak boleh ittifaqan. Contohnya ucapan mengenai Ibnu Sayyad, "Iya kunhu farantusallatu alaih wa illa yakunhu fala khairu laka fi qatli." Ya. In yakunhu enggak boleh dibuang nunnya. Kenapa? Karena setelahnya adalah dhamir muttasil. Ya. Enggak boleh in lam in yakuhu, enggak boleh. Ya, adapun apabila setelahnya selain dari dhamir muttasil, maka boleh dihilangkan maupun dimunculkan nunnya. Seperti contoh lam yakun Zaidun qaiman. Boleh pula engkau mengatakan lam yakun Zaidun qaiman. Ya, san. Kemudian zahir dari ucapan musannif bahwasanya tidak ada beda di sana antara kana yang tamah dengan yang naqisah. Iya, sama ya. Kananya apakah dari kana yang tama ataupun naqisah? Karena musannif berkata wa min mudhari' li kana, dimutlakan penyebutan kana tanpa qaid. Ya. Sebagaimana yang masuk di situ yang tama dan yang naqisah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, wa in taku hasanatun yudha'ifha, dengan mundhammah hasanah dengan kana yang tama. Iya, wa in taku hasanatun, bukan pada kira yang sering kita baca. Kira yang lain. Kira yang siapa ini? Sebutkan enggak? Yang disebutkannya. I'mal. I'mal laysa u'milat maduna in ma'abakun nafi wa tertibin zukin. I'mal laysa u'milat maduna in ma'abakun nafi wa tertibin zukin. I'mal maf'ulun mutlak mansubun wa alamatu nasbi al-fatatu zahira ala akhirih wa huwa mudhaf wa laysa mudhafun ilayh. U'milat, ya, kusida lafdhu, kusida lafdhu mudhafun ilayh. U'milat fi'lun fi'lun fi'lun madin mughayyir as-sigha wa ma na'ibu fa'ilihi, na'ibu fa'ilin wa na'ibu fa'ilihi. Ya, wa umilat ma. Mana ya. Ibu fa'ili? Ya. Umilat ma duna maf. Ya, mana ibu fa'il? Kusida lafdhu na ibu fa'il. Kusida lafdhu na ibu fa'il duna dharf muta'alliqun bima muta'alliqun hal min ma. Muta'alliqun bimahdhuf. Bimahdhuf hal min ma. Ya. Umilat ma duna. Wa in. Wa huwa duna mudhaf. Wa huwa mudhaf. Wa in mudhafun ilayh. Ya, kusida lafdhu mudhafun ilayh. Kusida lafdhu mudhafun ilayh. Ma dharfun muta'alliqun bimahdhufin hal min ma. Wa huwa mudhaf. Baqa mudhafun ilayh. Baqan nafi. Ma baqan nafi. Wa huwa mudhaf. Wa nafi mudhafun ilayh. Wa tartibin zukin. Al-wawu harfu adfin. Wa tartibin ma'tufun ala nafi. Ala. Ya. Ala nafi. Ma'tufun ala nafi. Wa zukin fi'lun madin. Mabniun mughayyir as-sighah mughayyiru sigha. Ya tadi wa, tertib itu ma'tufnya ala baqo ya. Ma baqan nafi wa ma'a tertibin sukin. Jadi tertib itu ma'tufnya ala baqo. Wa tertibin tertib ma'tufun ala al-baqo. Sukin fi'lun madin mughayyiru sigha wa na'ibu fa'ilihi dhamirun mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udila ya'udu ila tartib tartib ya tartib ya bayyin ma'na hadha al-bait i'mala laysa u'milat maduna in ma'a baqan nafi wa tartibin zukin itu la ma ma beramal seperti amalannya laisa ma diamalkan seperti ma diamalkan seperti amalannya laisa ke ketika duna in ketika tidak bersambung dengan in in apa annafiyah in in zaidah annafiyah in zaidah. Ya ma'a baqan nafi wa tartibin sukin. Dan ketika nafinya itu tetap. Ya. Dan ketika khabarnya tidak mendahului mubtada. Ya, tartib. Khabarnya tidak mendahului isimnya. Ya. Tartibin sukin bersama dengan adanya urutan. Ya, ini isimnya dulu kemudian khabarnya ulim yang itu diketahui. Ya, silakan di jelaskan. Musannif di sini menjelaskan tentang nama syekh al-mubtada yaitu ma in walata. Nama syekh yang berubah, Pak. Berubah huruf. Huruf yang dia beramal seperti amalannya laisa. Amalannya kana. Amalannya kana. Asalnya kan kana yang beramal merafakkan isim nasrun khabar. Terus itu apa saja? Ma wala walata wa in. Ya. Bagaimana dengan ma? Wa amma ma fa fa ya'mal fata'mal amal laisa ala lughatil hijaziyin. Ya. Wa amma ala lughatil tamimiyin fala ya fala ta'mal li'annaha harfun la yaqtasu lil ismi aw lil fi'l. Ma hujjatu ahli al-hijaz hina yu'miluna ma amal laisa. Hujjatuhum li shibhi ma ya li shibhiha yani li shibhi ma laisa li shibhiha bi laisa li shibhi ma laisa karena ma menyerupai laisa terus dalam hal apa li nafil hal mata lina fil hal indal itlaq. Indal itlaq. Ya, terus wala ta'mal ma indal hijaziyin illa bisittati syurut. Ya. Di sittati syurut. Syaratul awal alla yakuna ba'dahu in az-zaidah. Ya. Tsani. Fa'in zidat ba'daha in zaidah. Fa'in zidat ba'daha in batala amaluha. Misaluhu. Ma in zaidun qa'imun. Tsani. Allah yantaqad an-nafyu bi illa. Allah yantaqad an-nafyu bi illa. Misaluhu nahu ma zaidun illa ma ana illa nadhir ma antum illa basharun. Asalis cepat yang kelamaan mikirnya. Asalis alla yataqaddam khabaruha ala ismiha wa huwa ghairu dharfin aw jarin wa majrur wala jarin wa majrur. Misaluhu ma qaimun zaidun. Ya, contohkan aja dibalik saja. Yang didahulukan khabarnya selain apa? Dharf dan jar majrur. Terus bagaimana kalau khabarnya dharf dan jar majrur? Yang didahulukan dari isimnya makbul, boleh peramal. Ittifaqan fi khilaf. Ya, khilaf pada amalannya ma ketika khabarnya berupa syibu jumlah yang didahulukan. Sebagian mengatakan beramal, sebagian tidak mengatakan beramal. Berarti pada maudhi'nya ya, pada tempatnya, mahalnya. Terus kalau musannif bagaimana? Yang zahir dari jawabannya musannif. La ya'mal. Ya tidak beramal, umum. Sini wa tartibin zukin. Umum, apakah di situ khabarnya adalah mufrad ataupun jumlah ataupun syibu jumlah ya. Dharf dan jar majrur ini maksud dengan syibu jumlah ya. Terus asyartu rabi' alla yataqaddam ma'mul khabar ala ismiha wa huwa ghairu dharfin wala jarin wa majrur. Iya. Contohnya apa? Nahu ma ta'amaka zaidun akilun. Tuh, lemes saja sih kayaknya. Ma ta'amaka zaidun akilun. Jadi yang lainnya kita lemes. Nggak menyemangati. Terus kalau khabarnya dharf atau jar majrur bagaimana? Boleh. Kalau yang mendahului dari ma'mulnya khabar adalah dharf atau jar majrur, maka tidak batal amalannya. Contohnya? Ma indaka zaidun jalisan. Apa dicontohkan di sini nanti juga ya, setelah itu. Terus syarat yang ke 5 yang itu tidak disebutkan oleh al-musannif. Ya. Syarat yang ke 5 agar ma tidak berulang. La yatakarrar. Ya. Kalau ma zaidun qaimun berulang maka tidak diamalkan. Tapi yang rajih di rinci ya. Dilihat maknya yang kedua itu adalah mak apa. Kalau maknya mazaidah maka tidak beramal. Masih ingat? Mengapa apabila ma diikuti oleh mak zaidah tidak beramal? Siapa yang bisa? Karena ma itu diamalkan karena sisi keserupaannya dengan apa? Laisa. Sedangkan laisa tidak beramal ataupun belum pernah diikuti setelahnya oleh lah zaidah, apakah in ataupun yang semisalnya. Ya, tentunya kalau dia diikuti dengan huruf zaid, maka dia keserupaannya dengan laisa hilang. Ya, ketika itu tidak beramal. Sehingga kalau maknya zaidah tidak beramal, kemudian kalau maknya adalah ma apa? Taukidiyah, untuk taukid beramal tidak? Ma zaidun. Beramal. Satu lagi, maknya ada lagi enggak maknya? Ma zaidah dengan taukid. Yang pertama tadi zaidah, kemudian taukid. Berarti kalau taukid maknya apa? Ma nafiyah untuk taukid. Ya, terus masih asyartul akhir asadis Allah yubdal khabaruha min mujab. Allah yubdal khabaruha min mujab. Allah yubdal khabaruha bi mujab, dengan yang mujab. Fa'in ubdila fa'bola amaluha. Contohnya apa? Ma zaidun Ayo cepat. Ma zaidun bi syai'in illa syai'un la yu'ba'u bih. Ma zaidun bi syai'in illa syai'un la yu'ba'u bih. Di sini ma zaidun bi syai'in. Mana khabarnya ma? Syai', ba'nya zaidah. Di sini iya. Bagaimana? Dibadali kan syai'nya dengan mujab illa syai'un la yu'ba'u bih, maka tidak diamalkan. Bagaimana ucapan si Baweh terkait dengan contoh ini? Fi lughatan. Kata si Baweh apa? Istawatil lughatan. Sama dua lughah, yaitu lughahnya Ahlul Hijaz dengan lughahnya Bani Tamim dalam semisal contoh ini. Ya, ma zaidun bi syai'in illa syai'un la yu'ba bihi, yaitu ketika khabarnya dibadali dengan mujab. Khabarnya dia nafi, cuma dibadali dengan mujab. Sisi kesamaannya di mana? Pada khabarnya itu syai tidak diamalkan. Menurut Bani Tamim jelas tidak diamalkan karena mak Tamim ya, ataupun mak menurut Bani Tamim tidak beramal. Begitu juga dalam contoh ini, di sisi orang-orang Basrah, banyakkan dari mereka tidak mengamalkan. Kenapa? Karena sudah dibadali dengan yang mujab. Ya, di sini syai ada berapa sisi i'rab? Syai ada berapa? 4 sisi i'rab. Yang pertama rafa. Ma zaidun bi syai'in illa syai'un la yu'ba bih. Rafa ini bisa dibawa kepada satu dari dua sisi. Yang pertama syai'un dijadikan sebagai apa? Badal dari syai', dengan syarat maknya tidak diamalkan. Karena syai' kan rofa' dia, maka syai' sebagai badalnya ikut rofa'. Atau yang kedua, syai' sebagai khobar dari mubtada yang mahdus la illa huwa syai'un. Yang ketiga, nasab. Kenapa nasab? Karena sebagai badal dari syai', karena dengan syarat apa? Maknya diamalkan. Jadi syai' itu mansub. Ya, cuma sibuk dengan harokat tambahan. Maka syai'a ataupun isim yang telah syai'nya, setelah ilahnya, mansubulah sebagai badalnya. Atau syai'a dinasabkan alal istisna sebagai mustasna. Ma zaidun bi syai'. Di sini istisnanya istisna apa? Tam manfi. Ya. Ya, kurang lengkap ini pensyarahnya nih. Jadi ma diserupakan amalnya dengan laisa, ataupun terkait dengan amalannya ma, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapatnya Bani Tamim tidak mengamalkannya sama sekali. Kemudian yang kedua, pendapatnya Ahlul Hijaz yang mengamalkannya dengan 6 syarat tadi yang telah disebutkan. Yang pertama, agar tidak ditambahkan setelahnya dengan in zaidah. Kemudian agar tidak terbatalkan penafiannya dengan illa. Kemudian agar khobarnya tidak mendahului isimnya. Kemudian agar ma'mul khobarnya tidak mendahului isimnya dalam keadaan selain dorf dan jar majrur, ataupun kalau ma'mulnya dorf dan jar majrur tidak batal amalannya. Kemudian tidak berulang maknya. Dan yang terakhir, agar khobarnya tidak dibadali dengan mujab. Ya, lanjut. Wa rafa ma'tufin bilakin aw bibal min ba'di mansubin mimal zam haitsu hal. Nah, itu penting ya, pembahasan kayak gini nih. Mungkin kita seperti itu model soalnya tuh, rinciannya. Ya. Ya, setelahnya wa rafa ma'tufin bilakin aw bibal min ba'di mansubin mimal zam haitsu hal. Ah, sabqa. Masih ada ya? Terlewat ya? Wa sabqa harfi jarrin aw dharfin kama bi anta ma'niyan ajaza al-ulama. Oh, bingung dulu ya. Ya. Wa harfu atfin sabqa maf'ulun bihi muqaddam li'amilihi ajaza wa huwa mudaf harfi mudaf ilaih wa huwa mudaf jarrin mudaf ilaih au harfu atfin dharfin majur ma'tufun ala harfi jarrin. Iya, kama ka jaratun liqawli mahdhuf ma nafiyah hijaziyah bi jar majrur muta'alliq bi ma'niyan anta ismu ma damir munfasil mabni damir munfasil mabniun ala fathi fi mahali ya. Raf'in ya kalau antum tahqiq itu yang menjadi damir hanya an saja ya taknya harful khitab an taknya harful khitab yang menjadi damir an jadi mabni ala sukun fi mahali raf'in ismu ma taknya lil khitab atau harful khitab ma'niyan khabaru ma mansubun wa alamatun nasbihi fatadhahir al-akhirih ajaza fi'l jar wal majrur atau jumlah dulu jumlah apa di sini ma bi anta ma'niyan ismiyah taf'iliyah jumlah is jumlah ismiyah ma bi anta ma'niyan fi mahalli rafin nasbin maqulul qaul kemudian al jar wal majrur kaf dengan setelahnya tadi sebelumnya enggak disebutkan ya qaulika jar majrur muta'alliq dengan apa ya mahdhuf khabar li mubtada mahdhuf ajaza al ulama ajaza fi'lun madin mabnin al fathi la mahallahu min al-arab al ulama maksurun min mamdud darurah daruratan wa huwa fa'il iya ya silakan jelaskan dan para ulama alunuhad alunahwi membolehkan mendahului huruf jar dan dharaf pada contoh ma bi anta ma'niyan ya silakan jelaskan ma beramal seperti amalan laisa ya pendapat bagi lughah tamim tidak beramal. Adapun lughah ahlul hijaz beramal dengan 6 syarat. Secara ringkas, yang pertama adalah alla yuzadu ba'daha in. Yang kedua alla yantaqad an-nafyu bi illa. Yang ketiga, Allah yataqaddam khabaruha an ismiha wa huwa ghair dharfin aw la jar majrur. Yang keempat, Ar-rabi' Allah yataqaddam ma'mul khabar an ismiha wa huwa ghair dharfin wa la jar majrur. Amma idza kana al-ma'mul dharfan aw jaran wa majruran fatala. Lam yabul amaluha. Ini menjadi syahidnya nih antum yang bahas ini. Ini intinya kan di sini. Ya, terus. Contoh yang patal amalannya ma to'a maka zaidun akilun. Ada pun yang contoh tidak patal amalan yaitu contohnya ma indaka zaidun mukiman. Ya. Terus yang keberapa? Syarat yang berapa? Syarat yang kelima yaitu Allah yatakarrar ma. Allah yatakarrar ma ya. Yaitu ma. Iya. Wa in takarrar kalau berulang? Wa in takarrar lam yabtul. Mutlaqan? La. Fi tafsil tafsil. Ya. Ma tafsil. Ma huwa at-tafsil? Ya, tafsir bagaimana? Jika menyebut ulang maka batal. Contohnya seperti ya. Mama Zaidun. Maka batal tadi mutlak. Batal mesti. Mutlak enggak? Kalau tidak tadi kok. Jika ma yang kedua menafikan yang pertama maka batal. Karena ketika ma yang kedua menafikan yang pertama berarti isbat. Ya, kalau maknya adalah mak apa berarti? Nafiyah ya. Ya. Ya berarti tiga kan ya. Pertama kalau maknya mak nafiyah berarti membatalkan mak yang pertama. Maka maknanya menjadi apa? Mujab. Maka ketika itu beramal tidak? Tidak. Tidak beramal karena syaratnya ma beramal ya ketika menafikan kan. Kalau dikatakan ma zaidun qaimun, maknya dimaukan untuk apa? Penafian. Ya maka maknanya itsbat. Tidak Zaid sedang berdiri. Zaid tidak sedang berdiri, dikasih tidak. Zaid tidak sedang berdiri. Berarti apa? Sedang berdiri. Ya, kemudian kalau maknya yang kedua, ma apa? Ma mu'akkadah. Mu'akkidah. Ma mu'akkidah, taukid apa? Taukid linafi. Lafzi. Ya, taukid lafzi, pengulangan lafaz ya. Ya, maka ketika itu Beramal lah ini. Ya, tadi ngeliru ya. Jadi maknya ada tiga. Yang pertama maknya, kalau maknya nafiyah maka tidak beramal. Kemudian kalau maknya adalah untuk taukid saja, pengulangan lafaz dengan mengulang lafaz, maka beramal. Kemudian yang terakhir maknya mazaidah. Ya, mazaidah. Bagaimana kalau maknya mazaidah? Bisa beramal. Bisa beramal. Bagaimana? Ya, ini bahasan kita ini. Dunain ma'bak panasi. Dunain. Beramal tidak kalau maknya zaidah? Tidak. Tidak beramal. Ya. Kenapa? Kita di aslinya laisa tidak bisa diikuti oleh huruf tambahan kan? In. Maka demikian pula maknya yang dia diamalkan karena dikiaskan dengan laisa. Kalau diikuti dengan huruf zaidah, dia pun tidak beramal. Terus? Masih? Ya, cukup. Lanjut. Masih. Syarat yang keenam. Oh, syarat yang keenam. Yaitu agar khabarnya tidak dibadali dengan mujab. Yang mujab. Kalau dibadali dengan mujab, maka batal. Batal amalannya. Ya. Masih. Contohnya la zaidun bi syai'in illa syai'un. Ma zaidun bi syai'in illa syai'un la yu'ba'u bi. La yu'ba'u bi. Ya sudah tadi kita lewatkan ya. Wa rafa ma'tufin bi lakin aw bi bal min ba'di mansubin bi mazam haitsu hal. Ya cepat ya, yang penting ringkas cepat. Terus juga padat pembahasannya. ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بما زم حيث هل واو استئنافية رفع مفعول به مقدم على إلزام وهو مضاف معطوف مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسر ظاهر على آخره بلكن جر مجرور متعلق بمعطوف أو حرف عطف ببل جر مجرور معطوف على قوله bilakin. Mimba di mansubin bimal zamah itu hal. Mimba di jarun wa majrur muta'alik bi rof'a. Waba di mudof mansubin mudofun ilai majrur wa lamadu jarrihi kasroh. Zahirah ala akhirih. Bima jarun wa majrur muta'alik bimansubin. Ilzam fi'lu amrin mabni ala sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta haitsu dhorof muta'alliq bi ilzam mabni ala dhommi fi mahalli nasbin wa huwa mudhaf hal fi'lu madi wa fa'iluhu dhamirun fi'lun madin mabni ala al-fathi wa sukkina lil waqaf wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa wal jumla fi mahalli jar ya'ud ila hal ya'ud ila bagaimana hal wa rafa ma'tufin bi lakin aw bi bal marafakan yang diatofkan dengan lakin atau dengan bal min ba'di mansubin dengan atau setelah yang dinasobkan oleh ma ilzam tetapi itu haitsu hal di mana saja itu hal terjadi ataupun datang berarti bagaimana Apa? Itu rafa ma'tufin ya. Rafa ma'tufin bilakin au bibal. Min ba'di mansubin limazam haitu hal. Kapan saja datang? Iya. Isim yang setelah lakin ataupun setelah bal yang sebelumnya mansub, maka diharuskan untuk rafa. Atau apa? Mansub ya. Haitu hal. Bagaimana? Hal. Haitu hal. Pernah dijelaskan kan? Bagaimana? Ya, sepertinya rafa ya. Ya, silakan jelaskan. Ya. Dan tetapkanlah olehmu rofa yang diatofkan dengan lakin ad dan bal. Dan tetapkanlah olehmu rofa yang diatofkan dengan lakin dan bal yang terletak setelah mansub dengan ma. Dan yang terletak setelah isim yang dimansubkan dengan ma. Iya. Silakan ditambahkan jelasnya. Apabila terletak atau jatuh huruf atof setelah khobar ma, maka tidak lepas dari dua perkara. Bisa ya. Jadi memberikan konsekuensi mujab, ijab ataupun tidak. Adapun apabila memberikan konsekuensi ijab, maka isim rofa, maka isim yang terletak setelah huruf atof tersebut wajib rofa. Contohnya, ma zaidun qaiman lakin qaidun. Maka isim yang terletak setelah lakin wajib rofa sebagai khobar dari mubtada yang mahdhuf. Takdirnya lakin huwa qaidun. Adapun jika tidak berkonsekuensi ijab seperti wawu atau yang lainnya, maka boleh dua perkara. Itu boleh nasab ataupun rofa. Seperti contoh ma zaidun qaiman wala qaidan. Boleh pula ma zaidun qaiman wala qaidun sebagai khobar dari mubtada yang mahdhuf. Akan tapi yang dipilih adalah yang nasab sebagai ma'tuf dari qaiman. Ya, berarti atful mufrad alal mufrad. Ya, tadi hal itu sebenarnya kembali al-ma'tuf. Al-ma'tuf filakin au bibal ya. Kapan saja datang isim yang diatofkan dengan lakin au bibal setelah yang masuk, maka tetapilah di situ rafa. Jelas maknanya ya, rafa ma'tufin bilakin au bibal min ba'di mansubin bimazam haitsu hal. Tetapilah ya. Tetapilah rafa'nya isim yang diatofkan dengan lakin ataupun dengan bal setelah isim yang dinasubkan dengan ma. Ya, kapan saja itu terjadi. Dan di situ ada dua keadaan dari huruf atofnya. Ya. Ada kalanya huruf atofnya ini berkonsekuensi kepada ijab penetapan mana muja ijab atau tidak. Kalau konsekuensi dari huruf atof itu ijab seperti lakin dan bal, maka wajib isim yang ditofkan dan diatofkan dengan lakin atau dengan bal ini mansub. Mazairun qaiman lakin qaidun ataupun bal qaidun. Enggak boleh qaidan. Nasab enggak boleh. Ya. Karena yang namanya ma tidak bisa beramal pada kalam yang mujab, iya kan? Ya. Adapun kalau kalam sebelum huruf atofnya itu adalah ataupun kalau huruf atofnya maknanya bukan ijab tapi bisa juga dinafikan dengan ma sebelumnya, maka boleh dengan dua sisi, rafa ataupun nasab. Ma zaidun qaiman wala qaidan atau wala qaidun. Meskipun yang lebih bagus qaidan, ma'tafan mufrad kepada mufrad. Walaupun la qaidun berarti ma'tafan jumlah kepada jumlah, yakni huwa qaidun. Wa ba'da ma walaysa jarra bal khabar wa ba'da la wa nafi kana qad jujar. Wa ba'da ma walaysa jarra bal khabar wa ba'da la wa nafi kana qad jujar. Wa ba'da dharf zaman wa mutaliq bi jarra wa huwa mudhaf wa ma ismu mausul wa huwa mudhafun ilayh. Wa huwa harfu athin laysa ma'tufun ala ma mausul. Jarra fil madin mabni al fathi alba qasira lil darurah fa'il li jarra jarra bal khabar maf'ulun bih mansub li jarra wa ba'da waw arba'atin ba'da darfi mansub mansubun bi ya bi jarra ya. Terus wa ba'da waw arba'atin ba'da darfi zaman mutalib bi yujar al-ati la wa la wa ba'da mudhaf wala qasida lafdhu mudhafun ilayh ya wa nafi kana wa arba'atin nafi matufun ala la wa huwa mudhaf kana qasida lafdhu mudhafun ilayh qad taqlil yujar fil mudhari mabniun lil majhul wa na'ibul fa'il jawaban takdiruhu huwa ya'udu ila khabar. Ya, jelaskan maknanya. Wa ba'da ma walaysa jarra bal khabar wa ba'da la wa nafi kana qad yujar. Dan setelah ma dan laysa khabarnya dijarkan dengan ba, dan setelah la dan penafian terkadang dikhabari dengan jar dengan ba. Ya. Setelah ma dan laysa, ba kadang mengejarkan khabar yaitu ba zaidah. Dan setelah la dan menafikan kana terkadang dijarkan. Yang pertama itu sering. Setelah ma dan laisa sering khabarnya dijarkan dengan ba. Ataupun setelah la dan nafi ataupun penafian menafikan kana, maka terkadang dijarkan pula dengan ba. Ya, silakan dijelaskan dan disebutkan contohnya. Ya. Dan ditambahkan setelah khabar laisa dan ma ba banyak ya, seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala ala sallahu bikafin abda ya, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala wama ana bidallamin abid ya sant. Terus dan tidak dikhususkan ziyadah ba pada ma setelah ma menurut orang Hijaziyah akan ya, tidak dikhususkan masuknya ba pada khabarnya ma pada ma hijaziyah saja, bahkan masuk juga pada ma tamimiyah. Iya. Akan tetapi menurut tamimiyah ditambahkan ma setelah ma. Iya, jadi mutlak ya. Yang rajih bahwasanya ma ini boleh ditambahkan setelah ma hijaziyah ataupun tamimiyah. Karena sebagian perpandangan tidak boleh masuk pada khabarnya ma tamimiyah. Terus dan dinukil Syibawi dan Al-Farra rahimahullah dari Bani Tamim ya. Ziyadah ba pada ma tamimiyah ya, apa syaitnya amruka ma maknun bitariki haqqih wala munsiun maknun wala mutayassiru ya, la amruka ma maknun bitariki haqqih wala munsiun maknun wala mutayassiru, apa syaitnya di sini ma maknun bitariki haqqih. Dari mana kita mengetahui bahwasanya di sini ma nya tamimiyah? Karena ada ba zaidah. Karena yang mengucapkannya adalah penyair dari Tamim. Dari Bani Tamim itu. Terus dan telah goncang ra'yu Abu Ali Ar-Farisi famaraton qala la tuzadu ba ila ba'da jaziyah. Famaraton qala tuzadu fi khabari manfi. Iya. Masih datang pada khabar la akan tapi sedikit ya, terkadang datang ba zaidah mengejarkan khabarnya la. Ya. Contohnya apa? Fakun li syafian yauma du syafa'atin. Yauma la du syafa'atin. Fakun li syafian. Fakun li syafian yauma la du syafa'atin. Bimukdin fatilan an sawadi ibni qarib. An sawadi ibni qaribi. Terus? Dan ditambahkan pula pada khobar kana yamang fi. Ya. Dengan lam. Ya. Wain muddatil ayadi. Wain muddatil ayadi. Ila zadil lam akun bi ajalihim id ajusa'ul qawmi ajalu. Ahsan. Masih? Ya. Fi nakirati u'milat ka laysa la wa qad talilata wa indal amala. Finna kiroti u'milat kalaysa la wa qad talilata wa indal amala. Finna kiroti jar majrur mutalik bi u'milat. U'milat fi'il madi majhul. Walam abni lil majhul. Fi'il madi lil majhul wa ta'li ta'nis. Ya, mabni al fath ta li ta'nits. Kalaisa jar majrur. Wa naibu fa'ili. Jangan lupa. Ada enggak? Ini la. U'milat kalaisa. Iya, iya. Terus berapa? Kalaisa jar majrur mutalib bi mahdzuf hal au sifati mausufin mahdzuf takdiruhu ikmalan mumatiran ikmalu laisa. Iya. Ya amala. La naibul fa'il. Kusida lafzu naibul fa'il. Wa qad tali wa wal atifa qad harfu taklirin. Tali fi'il mudari wa in lata fa'il min tali wa wawul atifa in kusida lafzu ma'tuf ala lat za maf'ul isim isyara mabni ala sukun fi mahli nasbin maf'ulun bih al amala badal aw ataf bayan aw na'at ya diamalkan la pada nakirah seperti amalan laisa. Ya itu. Tarfal isemut. Tansibul khabar. Dan terkadang sedikit jarang datang. Terkadang cukuplah. Dan terkadang datang lata dan in. Beramal juga dengan amalan laisa. Ya. Waqad tali lata wa indal amala. Bagaimana maknanya? Waqad tali lata wa indal amala. Dan terkadang. Lati, lata, dan in beramal dengan amalan Isa. Ya. Dan Musanif menyebutkan bahwasannya huruf yang beramal dengan amalan Isa ada empat. Ma, sebagaimana tadi disebutkan. Kemudian lata, wa in, dan ya. La. Maka pada la, mazhabul hijaziyin mengamalkannya seperti amalan Isa. Adapun Tamimi tidak mengamalkannya. Iya. Adapun Hijaziyin mensyaratkan tiga syarat. Yang pertama, alayakuna al-ismu al-khabaru nakirataini. Alayakuna al-ismu al-khabaru nakirataini. Misaluhu? Misaluhu, ma rojulun qaim, ma rojulun afdala. La. Membahas la, kan? La rojulun afdalu min zaidin. Afdala. Berapa lama lagi? La rojulun afdala min zaidin. La rojulun afdala. Ya, min kata min Zaidin. Wa qawli syair ta'azza fala syai'un mimma 'alal ardi. 'Alal ardi. Fala syai'un 'alal ardi baqiya wala wazrun mimma qadallahu waqiya. Wa dirab ta'azza. Ta'azza fil amr wa fa'iluhu. Fi'lu amrin mabni. Fi'lu amrin mabni 'ala hadfi. 'Ala hadfi nun. Ha? 'Ala hadfi afillah. Ya, harfi 'illah itu alif ta'azza tadi. Terus Wafailuhu. Wafailuhu damirun mustatir fi wujuban takdiru anta. Fala. Fala. Fa. Al-Liliyah. Ya. Al-Liliyah. Ya. Fala. Oleh karenanya. Gitu. La. La. La. La. La. Hijaziyah. Fala syai'un khobaru la. Marfu wa lam terafi yadum wa tuzara ta'ala. Syai'un bagaimana? Isim. Isim la. La. Marfu wa lam terafi yadum wa tuzara ta'ala. Al-Ardi. Al-ardi jar majur mutalik mutalik bi baqiya baqiya baqiya baqiya ismula mansub wala madras bi al-fatha tajarru ta'ala ilayhi wala wazarun wala waul atifala la nafiyah la hijaziyah wa Ala wadarun wadarun ismula marfu ala madrafi dan madzarat ala akhirih. Mimma jam majrur mutalik bi waqi'a. Iya. Qada qadallah qada fi'il madi. Tadi min ma min harfu al jar ma-nya sim isim mausul. Mabni mabni ala sukun. Fi mahalli jarin. Iya. Mimma qada qadallahu fi'il madi wa fa'iluhu demi fi'il madi mabni al-fatr al-muqaddar al-alif mana min duriha istiqal at-ta'adzur mana min duriha at-ta'adzur Allah Allah fa'il min qada ya al-jumlah al-jumlah min al-fi'il wa fa'il mimma qada Allah waqiya waqiya sila silatul mausula mahalala min al-i'rab aina al-a'id a'idnya mana yang kembali kepada mak mimma qadallahu bihi jar haf asfu a'id apa hasful a'id mimma apa takdirnya mimma qadallahu bihi minhu minhu apa takdirnya apa a'idnya qadahu Allah gitu kan mimma qadahu Allah ya yeah. Atau qada bihillah ya. Terus waqiya dengan ba ya. Ada ba enggak kalau qada? Wallahu yaqdi bil haqqi. Terus waqiya. Waqiya isim la mansub alamat nasbi al fathah tazaru ta'ala akhirih. Ya. Terus syarat yang kedua. Dan juga terkadang beramal dan ada sebagian mereka menyangka bahwasannya beramal juga pada yang makrifah. Iya. Seperti kalau syair badat fi ladhi wuddin falamma tabi'tuha tawallat wabakot hajat wabakot wabakot hajati fi fawadiya fi fuadiya fi fuadiya fi fuadiya wahallat sawadal qalbi ma ana baghiya la ana baghiya siwaha wala an hubbiha mutarakhiya. Iya. Maka kalam al-musannif terkadang berpendapat bahwasannya ini ditakwil dan terkadang kias padanya. Adapun pendapat al-musannif yaitu Ibnu Malik berbeda ya. Di tempat ini beliau berpendapat bahwasanya itu muawwal. Enggak boleh gitu. Isimnya la itu ma'rifah kalau ada ditakwil atau di tempat yang lain beliau berpendapat itu boleh dikiaskan. Adapun ditakwil maka ma'ana baghiya ana sebagai naibul fa'il min fi'il mahdhuf takdirnya apa la urabaghia ya la urabaghia terus dan juga ada juga yang berpendapat bahwasanya ana sebagai mubtada ya khobarnya fi'il mahdhuf takdirnya ma ana urabaghia ya. Terus dan adapun yang menyatakan dikias ini pendapatnya Abu Hayyan bukan Ibnu Malik. Iya. Sebagaimana perkataan syair, idil judu falam yurzak khalasan minal ada. Falal hamdu maksuban walal malu baqiya. Iya, idal judu lam yurzak khalasan minal ada, falal hamdu maksuban walal malu baqiya. Walal malu di sini. Ma'rifah. Dan syarat yang ketiga, alla yataqaddam khabar wa ismiha. Seperti perkataan la qaiman rajulun. Ini syarat yang ketiga alayuntaqid annafyu bi'illah. Alayuntaqadu. Alayuntaqadu annafyu bi'illah. Seperti ya. La rajulun illa afdola min zaidin. Bal yajibu raf'u afdolu min zaidin. Ya. Dan syarat yang keempat ala takunan nafiu linifil ala takuna linafil jinsi nason. Ya. Syarat yang kelima ala taqaddam ma'mul khabari ala ismiha. Ya. Dan in maka pendapatnya Basriyun dan Farro tidak beramal sedikit pun. Dan ada pun pendapatnya Kufi selain Farro dan Mubarid, Ibnu Syaraj dan Abu Ali Al-Farisi dan Ibnu Jinni dan Ibnu Malik beramal. Ya, seperti perkat kaul syair in huwa mustawlian ala ahadin illa ala adafil majanin. Ya. Hadzakara Ibnu Jinni fil Muhtasab anna Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu qara'a innal ladzina tad'una min dunillahi ibadan amsalakum. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadan amsalakum. Inasfil ibad. Ya. Dan tidak dipersyaratkan isim dan khobarnya untuk nakiroh, bahkan beramal juga pada yang makrifah dan nakiroh. Contohnya in rajulun ko iman ataupun in zaidun al-qa'iman zaidun ko iman. Ya. Adapun pada lat, maka pendapat jumhur beramal. Adapun ahfaz tidak beramal. Ya. Dan mereka yang beramal, yang mengamalkannya dihususkan agar dihapusnya khobar dan isimnya bersamaan. Atau contohnya apa yang bersamaan? Nah, dibuang dua-duanya katanya, isim dan khobarnya. Apa contohnya? Hah? Dibuang salah satunya. Terus seringnya yang dibuang apa? Seringnya dibuang khobarnya. Khobarnya apa isimnya? Isimnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahina manas. Terus binasbi hina manas. Takdirnya apa? Wala tahinu hina manas. Wala talhin hina manas. Terus si Boy bagaimana pendapatnya si Boy? Si Boy beramal. Beramal soleh. Beramal dengan amalan Nisa. Mengamal tentang amalannya Lata ini bagaimana si Boy ucapannya? Tentang amalnya Lata. Ya? Enggak ada kalamnya. Ya ganti. Kehabisan amunisi. Ya. Wa ma lil tafi siwahin amal wa hadful raf'i fasha wal aqsal. Ah itu. Wa al waw isni nafiyah wa ma nafiyah. Lil tajar wa majrur mutaalliq mahdhuf khabar muqaddam. Fi siwa jar mutaalliq bi mahdhuf mutaalliq bi amila. Amal. Amal khobar mubtada mu'akhar wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah dhammatun dhahiratu ala akhirih wa hadfu di raf'i fasha wal aqsaqal wa hadfu wa ismafiyah wa hadfu mubtada wa huwa mudhaf wa raf'i mudhafun ilayh fasha fil mudhari mabniun ala fat muqaddarah ala alif fana min dhurya ta'addur wal aqsaqal wa al ismafiyah al aqsu mubtada wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratu ala akhirih qal qalla fil madhi mabniun al fath bi fa'il wa damir musadir wa taqdiru wa ya'udu ala aqs ila aqs. Di sini wa ma lila ta fi siwa hinin amal, mana isimnya ma? Maknya ma apa di sini? Jasiyah. Mungkin dua-duanya ya. Di sini beramal enggak? Wa ma lila ta fi siwa hinin amal, maknya beramal enggak? Mana isimnya ma dulu? Kalau maknya jaziyah ya, kalau maknya tamim yang beramal. Mana di sini isimnya ataupun mubtadanya? Hah? Amal itu kan? Khabarnya mana? Lilata. Beramal enggak ini? Beramal. Kalau menurut mazhabnya orang Hijaz beramal enggak seperti ini? Wa ma lilata fi siwahin amal. Beramal. Kenapa beramal? Di sini kan khobarnya mendahului isimnya. Iya kan? Lilata. Ini khobarnya mendahului. Beramal enggak? Beramal. Kalau Ibnu Malik berpendapat tidak beramal. Enggak ada tartib sih di sini. Meskipun mungkin ada yang membolehkannya. Terus dijelaskan. Ya. Dan pada lata tidak beramal kecuali dengan lafaz hin atau semakna dengan hin. Dan menghapus yang rofa lebih ya, pasya menyebar dan menghapus yang nasab sedikit. Ya, wa hadzu dzirfi fashar. Pembuangan rafa'nya itu isimnya lata itu yang menyebar, banyak digunakan. Lawannya yaitu apa? Membuang nasab. Yang nasabnya atau khabarnya itu sedikit. Ya, silakan dijelaskan tadi. Sempurnakan. Lata asluhu la. Ya. La. Zidat 'alaiha ta'utanis maftuhah. Ya. Bagaimana mazahib? Fata'amalu inda jumhur. Fata'amalu inda jumhur amal laisa. Ya. Waktar walakin duktosat yudhkar walakin duktosat la yudhkar khobar wa ismu jami'an. Duktosat dianna la yudhkar ma'a al-ismul khobar ma'a. Ya, terus? Wal kathir wala innama yudhkar ahaduhuma. Amal yudhkar ahaduhuma. Wal kathir hadfu wa hadful marfu ayyam hadfu ismuha hadfu ismiha ismiha wala tahi khabariha ya qawli ta'ala wala tahinu manas hudifa ismuha wala tahinu hina manas wala talhin hina manas wa quriya syudan wala tahinu manas wa hinu ismu lata ya. Wal khabar mahdhuf fala tahinu manas ka'inan lahum. Ya. Wa inda sibawaik annahu la ta'mal illa bi lafdhil hin. Wa dhabal qaum annaha la ta'mal illa fi wa qala al-qaum minhum wa qala minhum annaha la ta'mal illa fi lafdhil hin wa la ta'mal fi ma radafahu. Wa qala sibawaik berkata anna ta'mal illa bi lafdhil hin. Bi lafdhil hin. Apa maksud dari ucapan beliau? La ta'mal illa bila fi illa fi al-hin. Wada wa minu khilaf. Khilaf ya. Tafsiran pertama dari ucapan si bawah apa? Anha la ta'mal illa bila fi al-hin wa la ta'mal fi ma radafahu ka asma'i zaman ka sa'ati wa nahwiha. Ya. Terus qala wa minhum anha la ta'mal illa fi asma'i zaman wa ta'mal fi lafdhi al-hin wa ta'mal fi ghairiha. Ya. Misalu wa misalu amalat fi ghairi lafdhi al-hin wa la Nadimal bughatu wala ta sa'ata mandamin wal baghyu marta'u mubtaghihi wa khimu asini wala ta sa'ata mandam. Kalau di sini an-nazim bagaimana condongnya ke penafsiran yang pertama atau yang kedua? Wa malila tafisi wa hinin amal pertama ya, wa malila tafisi demikian, wa malila tafisi wa hinin amal. Cukup dulu, kita lanjutkan, dan itu mungkin yang terakhir ya dari merujukan, nanti dilanjutkan setelah ujian tahfidz. Masih tersisa berapa orang nih? 4 ya? 5. Insyaallah kita lanjutkan. Kita dulu, subhanallah bihamdik, syukurlah dan itu asyafliti yang pas juga ya. Urutannya, kemudian dijelaskan mana bait, setelah itu dijelaskan apa yang terkait dengan bait itu dari fawaid ya. Simpel tapi padat ya. Silakan. غير مضارع غير فاعل مرفوع فساد غيره لهذين لام مجر هذين اسم إشارة مبني على الياء وجار مجر متعلق بخبر الآتي خبر حال لضمير حال لضيف وسكن على ضد ربيعة أحسن أبيا هيا دن عسى seperti kana, akan tapi kabarnya jarang datang ke mudhari. Iya. Kemudian para ulama mereka ittifaq bahwasanya as'al muqarrabah semuanya adalah fi'il kecuali 'asr. Menurut ahlul kufah jumhur sufiyyin bahwasanya 'asr adalah huruf. Mereka dalilkan dengan keserupaannya asal pada huruf dari dua sisi. Yeah. Yang pertama ialah menyerupai dalam hal makna, yaitu seperti la'alla. Dan la'alla itu sendiri huruf, maka dia yakni asal huruf. Kemudian sisi lainnya jumud, walaupun tasarruf asal tidak bertasarruf seperti la'alla. Maka orang kufah mereka menjadikan asal huruf. Tapi yang sahih, yakni pendapat jumhur ulama bahwasanya asal adalah fi'il diqabulihi salat taknis, karena menerima salat taknis. Adapun keserupaannya asal kepada la'alla dari sisi bahwasanya menyerupai la'alla dalam hal makna dan jumudnya asa tidak menghalanginya justru dari kefi'ilannya. Yeah. Karena berapa banyak fi'il yang ia menunjukkan satu makna yang ditunjukkan oleh huruf dan keadaan dia tetap sebagai bukan terserpis tapi tidak mengharuskan kehurufannya. Ya. Yeah. Tapi para ulama atau sebagian para ulama ada yang menjadikan asa dua sisi. Sisi pertama ialah mengulurkan asa seperti inna wakwa dia, maksudnya dia huruf. Iya, kadang dia datang tak sebagai apa? Fi'il, kadang sebagai huruf. Siapa ini diantaranya? Iya, sebagai. Kata si bawah asa kadang dia datang sebagai huruf seperti inna makna apa amalannya? Kadang dia datang sebagai fi'il. Terus ada pun syahid asa datang sebagai huruf adalah bersama syahid asad naruk hafal gak? Siapa yang hafal? Fakultu asaha naru ka'tin فقلت عساها نار فقلت عساها نار كلب وعلها علها وعلها وعلها فشكر فآتي مثل فآتي نحوها فأعودها. يا سيني شاهد جمالة عساها نار ها أصبح اسمي عسا منصوب دي خبرنا نار رس. Macam yang kedua dari asa kata sebagian ulama. Macam kedua yaitu asa datang seperti ini. Ya. Yang amalannya seperti? Amalannya seperti kana wa qadiya. Yang dia merupakan isim dan masukkan khabarnya. Ya. Apabila ta'ala hal asa itu in tawallaytum an tusidu fil ardi qad yarhamakum. Kemudian ahli kemudian kan wahak mereka membagi asa menjadi tiga bagian. Bahwasanya asal dia huruf di setiap keadaan. Ini pendapat orang kufar. Adapun asal aku mendapat dua bahwasanya asal dia fi'il secara mutlak. Sama saja baik bersama dengan domir rafi' atau domir nasab. Adapun yang ketiga tafsir. Bahwasanya dia huruf jika bersama dengan domir nasab dan dia fi'il jika bersambung dengan domir roba. Terus kemudian di sini Musonif menyebutkan di antara asal muqarabah dan asal muqarabah ada tiga. Madalla ala rajail khabar. Yang pertama madalla ala rajail khabar. Rajail khabar. Harapan terjadinya khabar. Seperti apa? Asa ikhlaulaqo haro. Asa ikhlaulaqo haro. Terus yang kedua? Yang dimaukan dengan rajail khabar adalah ya. Rajail mutakallim wata'muhu wata'muhu. Rajail mutakallim wata'muhu fihu in kana mahbuban wa isfaquhu in kana mahzura. Ya, ini maksud dengan roja adalah harapan dari mutakallim. Ya, untuk terjadinya khabar itu ketika khabarnya berupa sesuatu yang disukai atau isfak, rasa takut kasihan dari si mutakallim ketika khabarnya tidak disukai. Terus kemudian yang kedua dari apa khabar adalah madalla ala qurbil khabar. Yakni ini maukan dengan qurbil khabar ialah qurba wuqu'uhu atau ma'naha. Ya, poin yang kedua yang menunjukkan kepada muqarabah, yakni dekatnya terjadinya khabar. Iya. Apakah secara hakiki atau secara makna? Ya, meskipun mustahil terjadinya secara nyataannya. Qurbuhu, ya, dekat terjadinya atau maknanya, meskipun di situ tidak mungkin terjadi, ya. Seperti apa? Fi'ilnya? Kada, kariba, dahusha. Iya. Kada karoba atau kariba, tadinya karoba, kemudian awsyaka, ya. Kemudian yang ketiga adalah af'alu syuruh atau insya. Madalla ala insya, ya. Madalla ala insya. Misalnya menyebutkan lima, tapi di sana banyak. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh misalnya, ya? Ya'ala insya'a tafiq wa'aliqa dan akhwala insya'a. Terus ditambahkan? Ditambahkan dengan tambahan qama wa syara'a wa aqbala ila akhirih. Ya, habba qaruba. Terus ucapan musannif rahimahullah ta'ala lakin adal ghair mudari'i li hadhihi al-khabar wa sanya khabar khabar kad alafuhanya khabar kada dan azha tidak lain kecuali ilmu dhari' dan datang dalam lainnya. Tentunya yang datang khabar dalam keadaan ilmu dhari' adalah ucapan penyair dan tukfiru. Yang dimaksud dengan selainnya apa? Yang isim. Isim, contohnya la tukfiru la tukfiru fil adli mulihan daiman aksarta fil adli aksarta fil adli mulihan daiman aksarta fil adli mulihan daiman la tukfiru inni asaitu saima. Ya, di sini syai gimana? Inni asaitu saima. Ya, mufrad. Kemudian contoh ucapan lain, kemudian contoh ucapan nyakir. Ya, faubtu. Faubtu bila fahmin. Faubtu bila fahmin. Magitu akibat. Maka menitliha. Faubtuha. Waya nasiru. Ya. Syahnya mana? Magitu akibat. Ya, aiba. Ya. Pada ucapan musuhnya juga mudhari'in. Di sini terdapat tiha. Kesan bahasanya. Masuk padanya. Oleh. Dorob. Jermajur. Jumlah ismiyah. Dan jumlah fi'liyah. Yang bukan fi'liyah. Kalau fi'in mudhari'. Ya. Tetapi itu semua tidak datang bagi khabar asal. Dan yang dimaukan padanya adalah isim. Isim saja yang dimaukan. Ya, yang dimaksudkan khabar mudhari' adalah isim. Jadi yang datang ya khabarnya selain mudhari' adalah isim saja. Nah, itu jarang terjadinya. Tidak masuk di situ yang selainnya dari jar majrur, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah yang fi'ilnya selain mudhari'. Terus hah, cukup. Ya. Ya, san selora. Wa kaunuhu biduni an ba'da asa nazrun wa kada al-amru fihi ukisa. Wa kaunuhu biduni an ba'da asa nazrun wa Ya. Biduni alba, biduni jar mengajur. Alba aku jari, biduni ba maju bilba, ku ambil jari al kasoh, bahu mudo. An kusi demi kusi darah bahu mudo pun ilai. Baca ba salim, ikhok dari mahdu, ikhok dari cahna mahdu. Bahu mudo, aisa mudo kusi darah bahu mudo mudo pun ilai. Masjun khobar di kaun khobar di mubtada bahwa kaun marfu amrafi al-dhammah al-wawaw wal-wawaw haku akhir kada mubtada marfu mubtada mubtada awal marfu amrafi usutu mini marfu mubtada awal Al-Anuluk Muqtada Sani Marfu Arafi Al-Dhamma Fini Jaru Majur Fi Ismul Jarir Ahadu Jarir Walha Zamir Muttasilun Masjid Al-Kasri Fi Mahali Jarir Ungisa Fil Ma'adhi Fil Majhul Ma'abni Fil Majhul ya wa la ta'ayyu huwa la ilaha illa huwa wa tunadu fihi ya fi masali qabli khabari amr ya wa tunadu da wa qabli khabari rafi qabli kada ya jasin manahu kaunuhu biduni an ba'da ha kembali mana? Akono. Al khabar wa kaun al khabar gitu. Biduni an ba'da asa gitu. Apa maknanya keberadaan khabar? Bi tanpa an adalah jarang. Oke, ada al amru fi ukisa. Itu apa? Itu bahasanya kosongnya antara kali itu sering. Iya. Wa kaunuhu biduni an ba'da 'asa, keberadaan khabar tanpa an setelah 'asa itu jarang. Seringnya apa? Dengan an. Sebaliknya kada khabarnya bergandengan dengan an itu apa? Jarang. Seringnya apa? Kosong. Ya, silakan dijelaskan. Bergandengnya an setelah asa itu. Ya. Bergandengnya an setelah asa itu sering. Bergandengnya an bersama khabarnya asa itu. Sering. Terus? Dan sedikit tajwidnya dari an. Ya. Ini mazhab siapa? Mazhab Basri. Si bawah dan juga jumhur al-Nasriyin. Atau Basri-nya. Kalau Sibawi bagaimana? Pendapat Sibawi. Tadi berapa siapa? Betul enggak? Kalau jumhur Basri dan Sibawi berpendapat tidak boleh kosong dari apa? An ya. Kecuali pada syir saja. Pendapat sebagian ulama berarti ya. Di antaranya tadi Ibnu Malik. Terus dan tidak datang atau mazhab Sibawi tadi betul ya tadi. Sibawai pendapatnya bagaimana? Sibawai pendapatnya sering atau memang harus dengan an? Kosong dari an itu hanya darurah syariah saja atau bagaimana? Ya. Terus pendapat mazhab jumhur Al-Basri bagaimana? Harus ya. Iya. Iya, Hasan. Terus iya. Contohnya apa? Bil fath, ya. Fa'asallahu ayyadhiya bil fath. Terus iya. Kalau dikatakan asa Zaidun an yakum. Asa Zaidun an yakum. Di sini kan an apa itu? Asariyah kan ditakwil dengan istilahnya ini mafsar. Di sini konsekuensinya adalah mengkhobari zat dengan hadas. Itu boleh enggak? Asa Zaidun an yakum berarti asa Zaidun al-qiyam. Ya. Ada jawabannya, ada empat jawaban. Jawabannya yang pertama, pada kalam ada penakdiran mudhaf. Apa? Contoh tadi asa Zaidun an yakum berarti apa? Bisa penakdirannya pada sebelum isim berarti apa? Asa Al-Qiyasa Amru Zaidin Al-Qiyama ya. Amru berarti di sini Al-Qiyam sebagai khobar dari apa? Dari Amr. Makna sesuatu yang maknawi, bukan zat. Terus atau mudhaf yang ditakdirkan sebelum khobar. Apa berarti? Asa Zaidin Sahibu Al-Qiyam. Ya Hasan. Terus ya, berarti ucapan Mu'asa Zaidun an yakum takdirannya apa? Qa iman, bukan al-qiyam. Terus yang ketiga? Sesuai dengan bahirnya, ya. Ya, dimaksudkan dengannya mubalaghah. Seolah-olah Zaid itu sendiri adalah al-qiyam. Saking banyaknya berdirinya dia. Terus ya, terus masih ada. Ah, contohkan datangnya asa yang tanpa an dan itu sedikit katanya tadi kan. Seringnya dengan an. Tanpa an ada cuma sedikit. Contohnya apa? Ya. Terus dengan kada bagaimana? Kalau kada? Seringnya kosong dari an, ya. Ya. Dan tidaklah datang berapa kecuali basis bin an. Ya, kosong dari kan an. Contohnya apa? Wama kadu. Ya. Contohkan kada yang bergandengan khobarnya dengan an. Makitu nusulil asra. Hatta kadat syamsu an taghruba. Ya. Masih? Cukup ya. Ini juga penting. Ya. Wakil sahara ya. Nanti saya kumpulkan soal-soalnya misalkan ternyata dapatnya 100 ya saya bacakan soalnya 100 ini. Misalkan dari 100 ini saya ada 10. Sehingga 100 soal itu antum murojaah di situ. Nanti saya kumpulkan soal-soalnya berdapat 18. Misalkan ternyata dapatnya 100 kan kayaknya enggak mungkin waktunya ya. Pokoknya dari 100 itu insyaallah keluarnya. Hah? Iya. 10 atau kurang? Kurang ya. Kalau saya kalau 10 enggak bisa semua. Repot tuh. Kalau 20 kan mending. ada yang kena gitu merujanya. Ya nanti lah insyaallah. Nih, biar terarah gitu. Merujanya biar enggak rambiang. Nah, lanjut wa ka'a sahara walakin ju'ila khabaru hatman bi an muttasila. Ya. Wajar majur, mutan pun hancur, kabar mengajar. Hara, kerumahin, menerapkan, menerapkan wajar. Anak menjuruh yang hancur, lunak sudah abu itu, berada. Wow, Afifa, tapi bersih lah. Jumila, kerumahin mengajar sebab dunia menerapkan, berarif lelak. Khabaruha khabaru naibu fa'in makhulun awal marfu walamat rabiya abdama zahira ala akhir ha zamirun mutasirun mabnir ala sukun fi mahali jarin wafin ilaih hatman hatman sifatun langsung liman uki mahduh ala dia kau ala dia kau makulang itu lapan takdiru itu soalan hatman dian agak jarah an sudah laku masih terima hari jarin majulur gumba wajar majulur mutalak di mutasirah al-ati mutasirah makulutani di jumla maksud malam bonus di akasa sesuai rala akhir ya ma'anal bait ma'anal bait ma'anal bait haram datang dengan makna seperti asa ya itu apa? Makna taraji ya dan merupakan isim sesuatu sebagai Cukup. Ya lanjut. Wa iza mukhlawlaqa an mithla hara wa ba'da shakan difa an nazura. Wa iza mukhlawlaqa an mithla hara. Wa iza mukhlawlaqa an mithla hara wa ba'da shakan difa an nazura. Azamu fi'lun wa fa'il. Azama. Azama fi'lun wa fa'il. Mabni 'ala al. Mabni 'ala dhamma. Ya, litisal bil jama'ah terus. Ya, dhamir mutasil min rasul min harfin fa'il. Al alif. Al fariqa. Ikhlawlaqa. Ya, qasid al lafdh. An. Mafulun tsani. Mithla hara. Hal min ha? Sahibnya apa? Sahibul halnya itu kalau ilza, kalau alzamu itu amilnya. Kalau sahibul halnya mana? Ikhlau laqa tadi. Wa alzamu ikhlau laqa an mitla hara. Mereka ahli nahu ataupun orang Arab mengharuskan an pada ikhlau laqa dalam keadaan dia ikhlau laqa seperti hara gitu. Di mana harus khabarnya diiringi dengan an terus Nazurulati terus. Si tadi ba'da muta'alliqin ana jawab ba'da aw syakan intifa ada ba'da aw syakan intifa annazura. Pakai dengan apa lihat maknanya? Setelah usaha intifa an nazura ya itu intifa. Tadi master mengandungi mana fiil dan maknanya berkait dengan intifa. Terus intifa mubtada an intifa mubtada wa mudaf an mudaf ilaih nazura dengan ma ya udila. Al-intifa, intifa. Jadi intifa an ba'da aw syaka nazura gitu. Ya. Ya, saya jelaskan. Wal zam khlaw la qan mithla hara wa ba'da aw syaka intifa an nazura. Annya apa terjemahannya? Wa alzamu khlaw laqa an mitla hara. Hah? Dan an? Apa? Alzamu khlaw laqa an. Mereka orang Arab mengharuskan pada ikhlau laqo an terus seperti ya wa ba'da usyaka apa adapun setelah awsyaka maka dibuangnya an adalah ya, sangat sulit. Ya, silakan jelaskan. Contohkan ikhlau laqa. Amalannya ikhlau laqa. Contohnya apa? Oh, jangan dieja ya. Apa? Contohnya si bawah apa? Ikhlau laqatis sama'u antum tira. Coba di Arab. Ikhlau laqatis sama'u antum tira. Ya. Tak tahu tak nis. Kalau lakau filan madinah fis ya'mal amal kana itu. Asama. Asama. Ikhlau lakau di sama'u. Asama. Ismu khlau lakau. Terus. Ya, an. An ya. Terus ini Hua. Puncak maksudnya an harfu nasbin wa masarin wa sifalin tumti rafi'il mudhari mansub bi an wa alamatu nasbil fathah zahira ala akhirih wa fa'iluhu dhamir musatir fihi wujuban taqdiruhu hiya ya'udila as-sama al-masar al-mu'awwal min an wa ma dakhalat alayhi apa sebagai khabar ikhlaulaqa ya. Ya boleh disebutkan di situ musatir fihi jawazan. Ini harusnya di nanti ya, dibiasakan ya Rob itu ya. Kalau nggak biasa ya Rob, sulit. Mudah padahal mah ya Rob itu. Kemudian contohkan di situ awsyaka. Ya awsyaka, contoh awsyaka. Tadi kan kalau ikhlau lakau mesti dia khabarnya bergandengan dengan, ya kan. Kalau awsyaka ya seringnya bergandengan dengan an, tapi kadang dia kosong dari an. Contohnya apa? Walau suilan nasu at-turaba. Walau suilan nasu turaba. Contoh bergandengannya awsyaka dengan apa? An. Walau suilan nasu turaba la awsyaku idha qila hatu an yamallu wa yamna'u. Ah itu, syainya di sini an yamalu bergandengan dengan an. Nah itu seringnya. Di antara contoh kosongnya osaka khobarnya dari an apa? Manfarra min maniyatihi fi ba'di hirratihi yuwafiquha. Mana khobarnya yusiku? Sayangnya apa? Di sini yafiqhu tanpa an. Ya. Ini baru satu loh, padahal sudah dikasih tahu bagian antum ini. Belum mungkin, apalagi nanti kalau tes. Bisa jadi nanti lebih repot. Ya. Ya mungkin belajarnya terus silang-ulang tiap hari. Ya lanjut. Wa mithlu kada fil ashahi karaba. Masih ada enggak? Habis. Sudah habis sih. Menit lagi nih. Ya cukup dulu ya. Habis di sini. Subhanallah bihamdik syukurillah ila anta astaghfiruka. Enggak muraja-muraja matan ya. Penting enggak kira-kira setiap hari ada? Harusnya ada ya setiap hari itu. Apa saya setor dulu ya? Saya dicek lah hafalannya lah. Saya belum pernah dicek hafalan matanya nih. Ya, biar nyantai dulu. Jangan dimasukin lagi gitu ya. Ke antum cek lah. Ana mau suara hafalan mata dulu. Antum yang jelas lebih mungkin. Ya, jangan denger-denger. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki ahmadu rabbillaha khaira maliki musalliyan ala nabiyyi al-mustafa wa alihi al-mustakmilin asy-syarafa. وأستعين الله في ألفي يا مقصد النحو بها محية.